diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-290 ini, didukung oleh para pemain, Heri Setiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Niko sebagai Nambi, Andi Rishadi sebagai Dharma Jaksa Brahmaraja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit panas terasa. Ketegangan semakin menjadi-jadi. Rangga Lawe nampak sudah nekat sekali. Kata-katanya meluncur dengan jelas dan bernada kasar. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana kelihatan sangat prihatin melihat sikap dan tindak tanduk Rangga Lawe. Sebenarnya beliau sangat menyayangi Rangga Lawe. Karena itu beliau selalu berusaha untuk bersikap lemah lembut. Galawi. Iya, Gusti Prabu. Baru saja kau mengatakan bahwa kau ingin meluruskan ketidakadilan. Kalau begitu, kau menganggap bahwa apa yang telah menjadi keputusanku itu tidak adil. Benar, Gusti Prabu. Selama Gusti Prabu masih menganggap Nambi pantas duduk menjabat sebagai Rekrian Mahapati, maka hamba tetap mengatakan bahwa hal itu tidak adil, Gusti Prabu. Nambi bukanlah orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu, Gusti Prabu. Nambi adalah seorang perwira yang tidak becus bekerja. Tangannya selalu bersih dari darah musuh. Segala kelakuan dan tindak tanduknya hanya demi menguntungkan dirinya sendiri saja. Ampun, Gusti Prabu. Sesungguhnya Nambi bukanlah orang yang berjasa untuk Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba sudah tidak dapat lagi menahan hati hamba. Hamba sudah tidak sabar lagi. Tapi mengingat kita semua harus menghormati Balai Pasepan Agung ini, maka hamba terpaksa menahan diri. Ampun, Gusti Prabu. Apa yang baru saja dikatakan Ranggalawe sungguh-sungguh sudah membuat geger suasana ini. Tapi, Gusti Prabu, sebaiknya kita mintakan pendapat kepada Rekrian Dharma Jaksa Brahmaraja. Semenjak tadi hamba lihat, beliau diam saja. Barangkali beliau mempunyai pendapat atau saran-saran, sehingga suasana panas ini dapat berubah kembali menjadi dingin dan tenang. Baiklah, Paman Ambi. Rekrian Dharma Jaksa Brahmaraja. Iya, Gusti Prabu. Rekrian Dharma Jaksa Brahmaraja adalah salah seorang ahli kerohanian. Kami yakin Bapak mempunyai pandangan yang luas. Kami yakin Bapak mempunyai wawasan yang luas. Sekarang ini, teman-teman kami sedang berselisih paham. Kami mohon Bapak Dharma Jaksa sudi memberikan pengarahan ataupun nasihat-nasihat. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba berbicara dengan Ranggalawe. Karena rupanya perselisihan pendapat ini bermula dari apa yang telah menjadi unek-unek Ranggalawe. Silakan Paman Dharma Jaksa Brahmaraja. Anakku Ranggalawe. Iya, Bapak Dharma Jaksa. Sepanjang ingatanku, Ranggalawe adalah seorang satria. Bahkan Ranggalawe terkenal sebagai satria yang berbudi luhur, murah hati, dan bijaksana. Seorang satria baru bisa disebut satria kalau dia dapat memberikan dharma seorang satria. Sebaliknya, seorang satria yang tidak mampu memberikan dharma satria, dalam waktu yang singkat, dia akan berubah menjadi seorang denawa atau buta. Nah, kau tahu bukan Ranggalawe, apa itu denawa atau buta? Denawa atau buta juga bisa disebut raksasa. Raksasa itu adalah seorang manusia yang bertubuh besar. Besar tubuhnya, besar nafsunya, tapi sangatlah sempit penalarannya. Nah, itulah sebabnya seorang raksasa perbuatannya selalu ngawur. Tata krama dia tidak tahu. Apa saja diterjang. Pagar ayu dirusak. Kalau berjalan nubras-nubras seperti halnya babi hutan. Nah, saya yakin Ranggalawe tidaklah seperti itu. Ranggalawe adalah seorang satria berbudi luhur. Karena itu dia pasti bisa menggunakan akal pikirannya secara baik. Nah, apa yang diributkan ini tadi sebenarnya hanyalah soal jabatan. Kau merasa tidak puas karena Nambi dijadikan patih. Lalu kau berontak, tidak terima. Dan kau lalu menumpahkan unek-unekmu di depan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Ya, barangkali apa yang kau katakan ini benar, Ranggalawe. Walaupun aku yakin tidak seluruhnya benar. Sebab harus kau ingat, seorang satria sejati tidak akan membiarkan dirinya larut dalam keserakahan dan kesombongan. Dia tidak akan mau berebut rejeki ataupun berebut pangkat. Seorang satria adalah seorang manusia yang menjadi kekah. Karena itu, Ranggalawe, janganlah hanya mengumbar hawa nafsumu. Ingatlah, kita-kita ini hanyalah seorang kawula. Kita mempunyai junjungan. Kita mempunyai raja. Kita mempunyai pemimpin. Kita tidak bisa bertindak atas dasar kemauan dan keinginan kita sendiri-sendiri. Apa jadinya jalan pemerintahan Majapahit kalau para tokohnya berbuat sekehendak hatinya sendiri-sendiri? Sudahlah, Ranggalawe. Hentikanlah pikiran-pikiranmu yang kacau balau itu. Tataplah wajah Gusti Prabu. Pandanglah wajah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Hormatilah kata-kata beliau. Kita hanya seorang kaula. Dan kewajiban seorang kaula ialah mengabdi kepada Ratu Gustinya. Sebentar, Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja. Ya, bagaimana Ranggalawi? Saya tidak bisa berbicara berputar-putar, Bapak. Marilah kita bicarakan secara terang-terangan dan belak-belakan saja. Sekarang ini, saya sedang mengalami rasa tidak puas. Dan saya hanya seorang manusia biasa. Sekalipun Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja mengatakan bahwa saya adalah seorang satria. Bukankah seorang satria adalah juga manusia biasa? Benar. Benar. Seorang satria pun seorang manusia biasa. Tapi sudah kukatakan bahwa seorang satria adalah seorang manusia kekasih para dewa. Segala tindakannya pastilah mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan kearifan. Saya tidak bisa menerima pendapat seperti itu, Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja. Saya mempunyai alasan mengapa saya tidak bisa menerimanya. Bagi saya seorang satria, justru harus berani berbuat jujur kepada dirinya sendiri. Seorang satria tidak boleh menutup bau-bauan yang tidak sedap aromanya. Jika seorang satria sudah mau mengkhianati hati nuraninya, maka pada saat itu dia sudah berhenti menjadi satria, Bapak. Sebab dia sudah takut, dia sudah gentar, dia tidak berani berkata benar. Dia menjadi bebek. Entah apa yang menjadi alasannya. Mungkin takut kehilangan hidup mewah. Tapi yang jelas dia sudah tidak berani mewakili rasa kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Seorang satria seperti itu, sekalipun menjadi kekasih para dewa di atas langit, dia tidak lebih dari seorang manusia yang tidak bermutu. Nabi itulah! Sudahlah Ranggalawe, cukup, sudah. Ampun Gusti Prabu. Nampaknya Ranggalawe adalah seorang yang cukup alot. Ampun Gusti Prabu. Nampaknya kata-kata hamba tidak lagi mempan. Sekarang semuanya hamba serahkan kembali ke tangan Gusti Prabu Kertarajasa. Sekali lagi, hamba mohon ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Maafkanlah kami, karena kami telah berselisih paham, sehingga suasana Balai Paseban Agung ini terganggu. Tapi biarkanlah persoalan ini kami selesaikan sendiri. Ini adalah persoalan pribadi antara saya dengan Ranggalawe. Biarlah kami berdua yang akan menyelesaikannya. Nah, Ranggalawe, kau mau berkata apa lagi, Nambi? Semenjak tadi, kau telah habis-habisan memaki-maki aku di depan para hadirin. Kau katakan Nambi adalah seorang pengecut, seorang perwira yang tidak pecus bekerja, tangannya bersih oleh darah musuh. Baik, baik. Tapi Nambi bukanlah seperti orang yang baru saja kau katakan, Ranggalawe. Aku adalah seorang pendekar dari Lamajang. Bagus, bagus Nambi. Sekarang apa maumu? Ingin mengadu kesaktian dengan Ranggalawe? Ayo, pilih harinya. Tentukan tempatnya. Kapan dan di mana saja kita bisa berlaga. Aku tidak sudi melayani kesombonganmu, Ranggalawe. Dengar, kalau kau memang benar-benar jantan sejati, pulanglah ke Tuban. Kerahkanlah orang-orangmu dan berontaklah terhadap Majapahit. Nanti kita akan bertemu di medan peperangan. Babo, babo. Bagus, Nambi. Usulmu cukup gitu. Baik. Kita pasti akan bertemu di medan peperangan. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa meninggalkan Balai Paseban Agung ini. Setelah menepuk pahanya keras, Ranggalawe segera bangkit dan bergegas melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Sungguh sangat disayangkan. Mengapa Ranggalawe sampai berbuat seperti itu? Sungguh sangat disesalkan. Seharusnya dia bisa berpikir panjang. Ampun Gusti Prabu. Ranggalawe keponakan hamba itu memang sangat kurang ajar kelakuannya. Pasti hal itu akan membuatnya susah sendiri. Dia harus menanggung segala akibat perbuatannya itu, Gusti Prabu. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Paman Nugusora? Saya menjadi tidak enak sendiri. Ranggalawe adalah putra tunggal Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan kita semua tahu bahwa Tuan Arya Wiraraja sangat berjasa dalam pembangunan kerajaan Majapahit ini. Saya menjadi gugup. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Paman Nugusora? Ampun, Gusti Prabu. Biarlah hamba yang menangani persoalan ini. Selama masih ada hamba dan Kebo Anabrang, hamba kira Ranggalawe tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Namun begitu, Ranggalawe harus diawasi, Paman Nugusora. Arya Kamandanu, dan kau Kebo Anabrang. Iya, Gusti Prabu. Cobalah, kau awasi Ranggalawe. Jangan sampai dia berbuat di luar batas. Pergilah kalian berdua dan amatilah Ranggalawe dari kejauhan. Baik, Gusti Prabu. Sementara itu, Ranggalawe terus bergegas meninggalkan Palai Paseban Agung. Dia melangkah ke arah samping istana, menuju ke Taman Sari. Ranggalawe nampak sangat marah dan geram. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar menahan hawa amarah. Mendadak dia melompat, tangannya meraih sebuah pot kembang. Apa artinya semua ini? Tak ada gunanya aku bercokol di Majapahit. Rupanya tidak ada yang sudi mendukung pendapat-pendapatku. Semuanya seperti bebek. Semuanya mencela perbuatanku. Mereka semuanya sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Melihat ketidakadilan seperti ini, mereka hanya membungkam seribu bahasa. Berjebak! Aku tetap tidak rela melihat Nambi duduk keongkang-ongkang di atas kursi rekrian Mahfati. Oh, semuanya berjiwa pengecut, penakut. Kutub busuk! Kau Kebo Anabrang? Kau juga Arya Kamandanu? Oh, mau apa kalian mengikuti aku? Ha? Sabar, Kakang Ranggalawe. Jangan marah-marah begitu. Marilah kita bicarakan persoalan ini secara baik. Tidak biasanya Kakang Ranggalawe marah-marah seperti ini. Tutup mulutmu, Kamandanu. Aku tidak butuh nasihat siapapun. Hentikan, Kakang Ranggalawe. Hentikan kataku. Apakah Bu Anabrang? Kau berani melarang aku berbuat sesuatu di Istana Majapahit ini? Kau tahu siapa Ranggalawe? Aku tahu siapa dirimu, Kakang Ranggalawe. Semua orang tahu Kakang Ranggalawe adalah orang yang sangat berjasa dalam pembangunan Majapahit. Tapi tidak sepantasnya Kakang berbuat seperti ini. Apa salahnya pot-pot kembang ini? Apa salah mereka sehingga Kakang hancurkan? Kakang harus bisa menahan diri sedikit. Pergi kau, Kebo Anabrang! Jangan turut campur urusanku ini! Kalau kau tidak ingin berhadapan dengan Ranggalawe! Kakang Ranggalawe, aku datang ke tempat ini untuk mengemban tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa. Kau ditugaskan apa oleh Sang Prabu? Kami ditugaskan untuk mengawasimu, Kakang Ranggalawe. Gusti Prabu Kertarajasa sudah cukup bersikap lunak. Tapi Gusti Prabu tidak ingin Kakang Ranggalawe berbuat di luar batas. Kurang ajar! Jadi kalian semuanya sudah berkomplot untuk memusuhi aku? Hah? Oh, kalian semuanya adalah tikus-tikus kecurut. Orang-orang tidak berpendirian. Kalian pikir aku takut? Kakang Ranggalawe! Kalau Kakang masih juga berbuat seenaknya, kalau Kakang masih juga mengacak-acak isi taman ini, aku terpaksa melakukan jalan kekerasan. Kau berani menentang aku, Kebo Anabrang? Kau anak kemarin sore berani menentang Ranggalawe? Apa yang kau andalkan, hei, Kebo Anabrang? Aku bukan anak kemarin sore, Kakang Ranggalawe. Sama seperti halnya Kakang Ranggalawe, aku pun sudah cukup kenyang makan garamnya peperangan. Aku sudah kenyang membunuh musuh-musuh dalam medan pertempuran. Kakang tidak perlu menggertakku. Tidak perlu mengancam Kebo Anabrang. Kalau Kakang masih juga berbuat kurang ajar di taman ini, maka Kakang harus berhadapan dengan Kebo Anabrang. Kuparat! Setan alas Kebo Anabrang! Kubunuh kau! Sabar, Kakang Ranggalawe, sabar. Sudahlah, adik Kebo Anabrang, sudah. Hentikan perselisihan yang tidak membawa manfaat ini. Mengapa kita harus bertarung di antara sesama teman sendiri? Percayalah, semua ini tidak akan ada gunanya. Cepat kalian pergi dari sini. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Kebuana Brang, mengapa matamu mendelik-delik seperti itu? Huh? Oh, kau benar-benar ingin bertarung melawan Ranggalawe? Ranggalawe, bukan hanya kau yang bisa membentak-bentak orang. Aku pun bisa berkata-kata kasar padamu. Tutup mulutmu. Hei, Kebuana Brang. Dan cepatlah minggat dari tempat ini. Jangan ganggu aku. Tidak. Sejengkal pun aku tidak akan beranjak dari tempat ini. Aku mengemban tugas dari seorang raja. Kau sudah dianggap sebagai seorang perusuh istana Majapahit. Sepak terjangmu harus diawasi. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan isi taman ini. Bukan isi taman ini yang sekarang akan aku hancurkan. Tapi kepalamu. Kepalamu, Kebo Anabrang. Ya! Ranggalawe segera menyerang dengan gencar. Tapi Kebo Anabrang adalah juga seorang panglima perang muda yang cukup berpengalaman. Pada saat penyerbuan ke Suara Bumi, ketika zaman pemerintahan Prabu Kertanegara, Kebo Anabrang juga ikut memimpin pasukan. Karena itu dia tidak segera menjadi gugup melihat serangan-serangan Ranggalawe yang datang bertubi-tubi. Sementara itu Arya Kamandanu menjadi kebingungan. Untuk sesaat lamanya dia hanya melihat saja jalannya pertarungan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Ranggalawe? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.